Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan al-mu'talif wa al-mukhtalif. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh Abdullah Bukhari hafizahullah ta'ala al-mu'talif wa al-mukhtalif. Qawluh مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط. نعم. مؤتلف متفق الخط فقط sama dalam hal tulisan saja, berbeda dalam penyebutan. Nah, wadduhu mukhtalifun lawannya dalam mukhtalif. Ya. Berbeda, fakhshal ghalat. Baik. Maka, ya, khawatirlah salah. Nah. Asyarh. Asyarh. Hala huwa tasi'u wal ashruna min al-aqsam allati tabammanat hal-manzumatu wa huwa al-muntarif wa al-mukhtarif wa huwa naw'un muhim. Baik. Ini sama dengan yang sebelumnya. Ini satu naw', satu macam. Ya, ini seperti al-muntarif wal-mukhtarif. Nah, begitu pula ini al-mu'talif wal-mukhtalif. Nah, mu'talif nanti akan lebih diperjelas lagi, yakni secara khat, ya, tulisan itu sama tapi beda pelafadannya. Nah, dan orangnya berbeda. Nah, قال الإمام الحافظ هذا نوع مهم يعني جنس يوم قال الإمام الحافظ علي بن المديني أشد تصحيح ما يقع في الأسماء. إن يجعل الحافظ علي بن المديني وهو تصحيح يعني مباها yang terjadi yang paling fatal yang dianggap paling fatal itu pada al-asma, pada nama-nama rawi. Pada nama-nama rawi. Naam. Kira. Wassababu inda ba'dihim anna al-asma'a la yadukhuluha al-qiyasu fala syai'a qablahu yadullu alaihi wa la ba'dah. Naam. Sebagian ahli hadith menjelaskan kenapa, apa sebabnya tashih, ya, yang dianggap paling fatal yang terjadi pada pengubahan nama pada sanad, karena nama-nama itu tidak dimasuki kias, jadi tidak bisa dideteksi kekeliruan itu dengan kias. Nah, karena dia bukan sesuatu yang sifatnya konteks makna, bukan, dia nama gitu. Jadi salah saya kembali dulu alih, tidak ada konteks sebelumnya yang bisa menunjukkan atasnya, tidak ada pula setelahnya, beda dengan satu kata dalam satu konteks kalimat, ya, mungkin bisa ditebak, bisa diduga, bisa dideteksi, oh, ini kok ada sesuatu karena tidak cocok dengan kalimat kata sebelumnya, kalimat sebelumnya tidak cocok dengan kata kalimat setelahnya. Adapun nama nggak bisa, tidak ada kias seperti itu. Nah, karena dia bukan konteks kalimat yang bermakna. Nah, وقال الحافظ النووي في الإرشاد هذا فن جليل من لم يعرفه كثر خطأه ويقضه جهله بأهل العلم لا سيما أهل الحديث. طيب. الحافظ النووي dalam al-Irsyad menjelaskan bahwa ini adalah bidang studi yang ilmu, bidang studi ilmu yang mulia, barang siapa tidak mengetahuinya banyak kesalahannya dan dianggap jelek, ya, yakbahu jahluhu, dianggap buruk, dianggap jelek, ya, ketidaktahuan tentang ilmu ini dianggap sesuatu yang jelek, dianggap sesuatu yang buruk. Nah, pada ahli ilmu, nah, la siyama ahli hadis, la siyama ahli hadis, ini bisa dibaca dengan dua bacaannya, la siyama ahli hadis. Nah, kata la siyama ini faedah lughawiyah bisa dilihat di Jami'ud Durus Al-Arabiyah, ada penjelasan. La ini nafiyah lil jins, kemudian siya di sini dinasab, kemudian ma ini bermakna alladhi. La siya alladhi berarti ahlu al-hadith, ini khabar mubtada'nya mahdhuf, takdiruhu huwa, takdiruhu hum ahlul hadith. La siyama hum ahlul hadith, jadi hum ahlul hadith. Untuk khabar ini adalah silatul mausul, karena nama itu isim mausul. Bacaan yang kedua, la siyama ahlul hadith. Siya, la siya sama irobnya tadi. Kemudian ma zaidah, ma zaidah, ahli ma mudhaf ilaih. Jadi siya mudhafun, kemudian ahli mudhafun ilaih. La siya, la siya ma ahli hadith. Naam, la siya ma ahli hadith, yakni apalagi kita maksudnya. Nah, la siyama itu digunakan untuk perbandingan yang setelahnya lebih daripada sebelum. La siyama ahli hadith, yakni apalagi ahli hadith. Kalau tidak tahu, ini memalukan. Nah, oleh karena itu dinukil setelahnya, faqiduhu, faqiduhu lam yu'dam mukhajjila, mukhajjilan. Nah, lihat di maktabah syamira mukhajjila. Apa maknanya mukhajjilan? Lihat tadi ada saya tulisannya. Hah? Kalau mukhajjilan kan artinya malu, kalau mukhajjilan maksudnya saya lihat di maktabah syamira. Di mana? Maktabah syamira tulisannya. Kalau orang mungkin, kalau ada yang lain mungkin hadisnya. Maksudnya kalimat Jibrasul? Ya, kalimat ini lam yu'dam mukhajjila. Oh, bisa juga ada yang baca memang mukhajjilan, tapi itu artinya memalukan. Kalau mukhajjilan apa artinya? Kalau mukhajjilan. Oh, enggak, saya belum cari artinya. Kalau mukhajjilan kan enggak, maksudnya nak antum lihat di naskah. Di naskah. Hah? Di naskahnya ini kan dinukil dari Ma'rifat Anwa' Ilmi Al-Hadits. Di situ disyakl. Ini enggak ada harkatnya, Ustaz. Di mana? Enggak ada harkatnya, tapi kemungkinan tadi saya cari di internet, saya lihat harkatnya apa. Enggak, tadi antum mukhajjila. Iya, memastikan mukhajjila dari mana? Lihat di maktabah syamilah. Apa di situ tadi? Coba buka maktabah syamilah. Ya, tapi saya internet enggak. Hah? Coba dibuka. Khajjala yukhajjilu takhjil, itu muta'addi, berarti membuat malu, kan begitu. Nah, khajjal itu yakhjal itu malu gitu. Jadi kalau yukhajjil berarti membuat malu. Kalau mukhajjilan, kalau mukhajjilan berarti membuat malu. Kalau kalau mukhajjilan sama sebenarnya, mukhajjilan dan mukhajjilan itu sama, akhjala kan khajjala sama. Nah, wazan akhjala dengan khajjala, af'ala dengan fa, fa'ala sama-sama menjadikan fi'il lazim muta'addi, sama la ba's. Nah, dibaca mukhajjilan atau mukhjilan, yang intinya dalam keadaan memalukan kita. Mufakir itu artinya orang yang tidak mengetahuinya. Baik. Ini kaitannya dengan kalimat di atas yang dinukil oleh Nawawi, yang dikatakan Nawawi, yakbuhu jahluhu bi ahlul ilmi la siyama ahlul hadith. Mukhjil itu mukhjil. Mukhajir sama, mukhajir sama, mukhajir sama. Yani akhjal dengan khajjala, yani af'ala dengan takhjil, maknanya dari khajjala yukhajjilu. Nah, akhjala artinya af'ala wazamnya. Baik, yang intinya mukhajjilan atau mukhjilan artinya dalam keadaan memalukan gitu. Nah, karena bahasa mukhjil, mukhjil juga dipakai di kamus. Nah, artinya mukhjil itu artinya mencemarkan, memalukan. Mukhjil, mukhajjil. Itu syakil dari yang tampilan maktabah samila ya, bukan dari ini. Nah, kita lihat di kamus yang lebih lengkap tentang khajal. Kamus di samping anda. Ada apa nak kamus? Khajilah itu merasa malu. Khajalah, akhjalah sama, sama-sama. Khajalah itu wazan fa'ala, akhjalah wazan af'ala. Sama-sama apa? Mutaaddi. Kalau dia lazim khajilah ya khajilu. Jadi mau dibaca mukhajilan, mau dibaca mukhjilan, berarti sama gitu. Nah, artinya membuat malu, memalukan, mencemarkan. Wa faqiduhu, dan orang yang faqiduhu artinya orang yang tidak punya ilmu ini. Faqid hadzal ilm, hadzal fan. Orang yang tidak punya ilmu ini, itu maksudnya. Nah, kalau kita artikan lam yu'dam begitu, berarti dia tidak ditiadakan mukhajjilan dalam keadaan memalukan. Intinya arahnya ke seperti yang dikatakan Nawawi. Yakbuhu jahlu, ini kan sama ini. Yakbuhu jah, yakbuhu jahluhu bi ahli ilmi la siyama ahli hadis. Ini dianggap buruk, dianggap ya dianggap memalukan gitu kalau ahli hadis tidak tahu gitu. Nah, sekali kata Allah. Mufaqi dalam ya'jan, lam ya'dam mukhjilan atau mukhajjilan, kama qalahu al-Hafidz ibn Shalh. Baik, qaluhu mu'talif. قوله مؤتلف أي في الاصطلاح أهل العلم من المحدثين، وهو لغة اسم فاعل من ائتلف وهو الاجتماع على الخير يد النفرة تقول قد اختلف القوم اختلافا فتعالفوا تالفا وألف الله بينهم تأليفا. طيب مؤتلف يأتي pada istilah أهل العلم من المحدثين maksudnya pada istilah أهل الحديث disebut مؤتلف. Secara bahasa maknanya isim fa'il dari i'talafa. Ya, i'talafa ya'talifu, mu'talif. I'talaf artinya al-ijtima' ala al-khair, i'talaf. Yani berkumpul di atas kebaikan, bersatu di atas kebaikan. Nah, wadidun nufrah. Antonim dari kata an-nufrah. Nah, jadi kalau ikhtilaf itu bersatu, cocok gitu, ya, dicocokkan kebersatuan. Kalau an-nufrah artinya apa? Berjauhan, nufrah. Nah, tidak bersatu, berantakan gitu. Nah, saling menjauh. Maaf. Taqulu qad ikhtilafa al-qaumu ikhtilafan. Sungguh kaum itu telah bersatu, kan ada kecocokan di antara mereka gitu. Nah, fata'alafu ta'alufan wa allafallahu bainahum ta'lifa. Allah SWT menyatukan di antara mereka. Nah, fa fil istilahi warada fi qawli muttafiqul khatti faqad duna laf aw qul muttafaqu fil khatti suratuh wa tahtalifu fil lafzi sighatuh walau al-hafidh ibn salah. Nah, ini dalam istilah, yakni makna mu'talif sebagai istilah mustalah dalam hadis. Naam, yaitu datang pada ucapannya, maknanya warada fi qawli, maknanya datang pada ucapan berikutnya itu muttafiqul khatti faqat. Ini makna mu'talif, muttafiqul khatti faqat. Dunal lafzi, jadi kesamaan dalam tulisan saja, tidak dalam hal lafaz. Ya, dalam hal lafaz pengucapan. Nah, atau katakan mattafaqatul khatti suratuhu, bentuknya, bentuk tulisannya sama. Wa takhtalifu fil lafzi suratuhu, dan siwatnya, yakni lafaznya dalam hal lafaz, siwatnya, model lafaznya beda. Disebutkan oleh, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Shalah. Nah, qawluhu قالوا وديده أي ضد المؤتلف هو مختلف بالفاء في آخره ولغة اسم فاعل من الاختلاف وهو ضد الائتلاف. طيب sama dengan penjelasan nau sebelumnya ini. ضد artinya lawan dari المؤتلف, yaitu مختلف yang berbeda. اسم فاعل dari الاختلاف. نعم ضد الائتلاف. طيب tetapi ini maksudnya نعم المختلف al-mu'talif, yakni sama tulisan beda lafaz, dan itu orangnya berbeda, mukhtalif fi syakhs. Nah, seperti halnya al-muttafiq, al-muttafiq khaf dan lafaz sama, orangnya berbeda, itu muttafiq muftarik namanya. Al-muttafiq wal muftarik, tulisan dan lafaznya sama, orangnya beda. Kalau ini tulisannya sama, lafaznya beda, orangnya beda. Baik. Qulu fakhshal ghalat. Qulu fakhshal ghalat ay ihdhar min al-wuqu'i fi at-tahrif, fa inna dhalika mimma yakbuhu bi ahli al-'ilmi wa bi khassati ahli al-hadith kama marra. Wa lidha kanat ma'rifatu hadha an-naw' muhimmatan li anna lahu fa'idatan hukmiyatan wa fa'idatan iya. Baik. Fakhshal ghalat, oleh karena itu takut, ini khawatir lah terjerumus dalam kesalahan gitu. Ihdar, hati-hati. Ya, waspada minal wuqu' fit tahrif. Nah, waspada dari keterjerumusan dalam at-tahrif, yaitu tahrif sama dengan tashif pada utama di ulama ini. Asyaddu tashif ma yaqa'u fil asma. Yani pemalingan, ya, dari pengubahan. Nah, baik, karena tulisannya sama, padahal sebenarnya lafaznya beda. Nah, karena hal itu, jelaskan di sini termasuk perkara yang buruk, ya, jelek pada ahlul ilm. Nah, khususnya ahli hadis, sebagaimana telah lewat ucapannya Nawawi dalam al-Irsyad. Oleh karena itu, mengetahui jenis ini muhimmah, urgen, penting, karena memiliki faedatan hukmiyatan wa faedatan nutqiyatan. Ada faedah yang bersifat hukum, ada faedah yang bersifat nutq. Ya, nutq yakni pelafalan, pengucapan. Dan nutqiyah. An-nutqiyatu hiya dhabtul asma'i wal alqabi wal ansabi wa nahwiha wa 'alayha tatarattabu al-fa'idatu al-hukmiyyah. Al-ikhtilafu dhabtil ismi yu'addi ila ikhtilafil hukmi 'ala ar-rawi khassatan idza ma kana ahaduhuma thiqatan wal akharu dha'ifa. Tayyib. An-nutqiyah fa'idah nutqiyah, fa'idah dalam bentuk nutq, yaitu dhabt al-asma', penentuan isim, ya, laqab, nasab dan yang lainnya, ya, sehingga tidak melakukan tahrif, tashih, pengubahan nama, pengubahan laqab, nasab. Hah? Wa alaiha tatarattabu fa'idatul hukmiyah. Nah, di atas faedah nutqiyah ini tadi, jika menguasai ilmu ini, dia terjaga dari tahrif dan tashih. Nah, dia tidak mengubah, tidak memalingkan, ya. Maka masalah ini tatarattabu al-fa'idah alaiha tatarattabu al-fa'idah al-hukmiyah. Di atas faedah nutqiyah ini, ya, berakibat, nah, faedah hukmiyah. Faedah hukmiyah itu apa? Hukum terhadap rawi maksudnya. Karena ikhtilaf dhabt al-ism, perbedaan dalam dhabt penentuan nama, itu akan menyeret kepada perbedaan hukum atas rawi. Salah nama, salah hukum. Yang tadinya thiqah dihukum dhaif, yang tadinya dhaif dihukum thiqah kalau melakukan tashih dan tahrif. Khasadan terkhusus idza ma kana ma ba'da idza zah zaidah. Syekh al-Bukhari, anda perhatikan, beliau suka menggunakan kalimat ini, idza ma kana, idza ma kana. Nah, ayyib i'lam ya fata anna ma ba'da idza za zaidah. Mesti kalau ada ma setelah idza, maka itu za zaidah, bukan nafiyah. Ya, jangan sampai, nah, menyangka nafiyah. Nah, jadi dia taukid saja. Jadi idza makana sama saja dengan idza kana ahaduhuma. Baik. Apabila salah satu dari keduanya thiqah dan yang lainnya dhaif. Naam. Qala al-Hafiz Ibnu Shalah, la dhabita li aktharihi yufza'u ilayh wa inna ma yuzbatu bil hifz tafsila. Naam, dinukil dari Ma'rifat An-Na'il al-Hadith, Ibnu Shalah menjelaskan tidak ada dhabit, tidak ada semacam kaidah gitu, kriteria untuk penentuan mayoritas dari masalah nau' ini, ya, masalah mukhtalif ini, yang yufza'u ilaih, yang dijadikan sebagai sandara gitu. Tidak ada dhabit, tidak ada kaidah, kriteria untuk mayoritasnya yang bisa dijadikan sebagai sandaran, pegangan. Innama wa innama yuqbatu bil hifdz tafsilan. Hanya sesungguhnya ini diketahui dengan hafalan secara merinci. Naam. Wa ba'dahu lahu dhabitun. Wa ba'dahu lahu dhabitun wa huwa 'ala qismain. Sebagiannya ada dhabitnya, ada kaidahnya. Ya. Untuk menjadikan sebagai kriteria. Adapun li aktsarihi, mayoritasnya tidak. Nah, yani secara merinci detail tafsir itu berhifz sebagai dari masalah di atas. Tapi sebagiannya, sebagian kecilnya ada dhabitnya. Wa huwa 'ala qismain, dibagi dua. Al-awwal ma lahu dhabtun 'ala al-umum, ka an yuqal sallamun wa salam. Jami'u ma yaridu huwa bi tashdidil lam illa khamsatun wa nadhkuruhum. Wa tadhkuruhum. Ayo. Yang pertama, yang secara umum ada dhabtnya. Ya, ada dhabtnya. Nah, kan yuqal, ya, sallamun wa salam. jami'u ma yaridu. Jadi ada nama salam, ada nama salam. Seluruh yang datang dengan tasdid al-lam, yaitu salam. Nah, jami'u ma yaridu huwa bi tasdidil lam. Jadi seluruh nama, ya, rawi yang datang itu mesti salam. Mesti salam. Kecuali lima. Kecuali lima yang bukan salam. Ini kan ada kaidahnya. Baik. Al-Thani ma lahu dhabtun bi khususi kitabin au kutubin muayyana. Kasuhihain au huma ma'al muwatta'i masalah. Kan taqul kullu ma yaqu fi sahihain wal muwatta' yasar bil mutannafi tahtaniyati thumma sinin muhmalah illa Muhammad ibn Abi Bashar fa huwa bil muwahhadati min asqala thumma sinin mu'jamah. Yang kedua, yang memiliki dhabt secara khusus pada kitab, ya, dikhususi kitab, dhabt dikhususi kitab au kutub muayyana, jadi kitab tertentu, kitab khusus atau kitab-kitab tertentu itu ada dhabtnya. Nah, seperti as-sahih kepada Muslim atau keduanya bersama al-muwatta, misalkan, ya, misalkan Anda mengatakan kullu ma yaqa'u fi sahihaini wal muwatta'i yasar, semua yang ada di dalam as-sahihain sebagaimana Muslim dan dalam Muwatta Malik, yaitu yang tertulis tulisannya yasar bil mufannati tahtaniyah, dua titik di bawah berarti ya, thumma sinin muhmalatin, kemudian sin muhmala, yang ini tanpa titik, sin muhmala, muhmala artinya bukan tanpa titik, kalau pakai titik mu'jama. Baik. Berarti sin. Jadi bukan sin. Karena muhmala tanpa titik. Baik. Illa kecuali Muhammad bin Bashar. Kecuali Muhammad bin Bashar. Fahuwa bil muwahhada. Maka bil muwahhada. Yaitu satu titik di bawah. Al-ba. Satu titik di bawah. Itu al-muwahhada min asfal. Al-ba maksudnya. Thumma sin mu'jamah. Sin mu'jamah berarti ada titik. Titik yaitu shin. Jadi semua yang ada di sebuah muslim motto tulisan yasar, maka memang yasar. Kecuali Muhammad bin Bashar, itu bukan yasar tapi Bashar. Coba antum lihat tulisan, kalau tidak dulu, orang dulu kalau menulis tidak diberi titik. Nah, orang dulu kalau masa lalu mereka menulis itu gini-gini aja. Nah, gitu. Tidak diberi titik sinnya, ininya. Nah. Baik. Makanya diberi keterangan. Diberi keterangan. Jadi, bil mufannati tahtaniyah thumma sin muh. Karena kalau hatta ada ininya, ininya. Kalau berarti terhapus. Nah, terhapus. Tiga tuan tercecak gitu. Terus hilang. Hilang titiknya kan jadi sin. Nah, gitu. Nah. Jadi bisa mengalami tashih karena itu. Baik. Wala al-hafidh al-dhahabi. Wa ahamuhu ma takarrara wa kathur wa qad yanduru ajmad ibn Ujayyan. Masyaallah, ini kata al-hafidh al-dhahabi binukillah. Baik. Dari al-hafidh al-dhahabi mengatakan wa ahamuhu ma takarrara wa kathur. Yang terpenting, yang paling urgen adalah yang terulang dan banyak. Pokok yandur, dan boleh jadi itu jarang. Contohnya Ajmada ibn Ujayyah. Yang banyak itu kan Ahmad, ya. Hah? Rata-rata nama itu Ahmad. Ini kok Ajmad bin Jib, bukan? Hah? Baik. Wal makna annahu qad yabhathu fi Ahmad bil ha'il muhmalah wa huwa fil haqiqati bil ijam. Fala rubbama hakama bi jahalati rawi aw annahu lam yajidhu aw ya'kis al hukma ma ilmi bi annahu law haqqa wa dafqa kada alima anna al isma bil jimi al mu'jamah. Baik, maknanya boleh jadi seorang yang membahas hadis untuk menghukumi hadis, untuk memberi hukum hadis itu dhaif atau sahih, ya. Boleh jadi dia membahas ketika dia dapat dalam sanad seperti yang saya katakan tadi, ya, ayat dia mendapati tulisan Hamzah kemudian Ha begitu mimba. Dia berjadi dia cari apa? Ahmad kan itu yang ma'ruf bil ha al muhmalah, ha yang tidak tanpa titik. Padahal hakikatnya bil ijam, yakni pakai titik. Tamam. Boleh jadi dia menghukumi bahwa rawi itu majhul, atau dia menghukumi lam ajidhu fil masadir, dari referensi yang saya cari, referensi saya tidak mendapatkan nama itu. Awli akisul hukma, atau dia membalik hukum, ya, karena ajmat dia anggap Ahmad. Ma'al ilmi bi annahu law haqqa. Nah, padahal kalau dia mentahqiq dan dia mentatbiq, ya dia teliti detail gitu ya. La'alima anna al-isma bil jim al-mu'jam. Dia pernah kami tahu bahwa nama itu sebenarnya adalah Jim. Ahad Ajmat Ibni Ujayyah. Nah, bukan Ahmad. Wala fil hadz adh-dhahabi. Wala fil hadz adh-dhahabi fil mushtabih. Ajmal ibn Ujayyana syahida fatha Misra wa Ujayyanu bi wazni Utsmana wa qila bi wazni Ulayyana Ulayyan. Al-hadz adh-dhahabi al-mushtabih. Al-mushtabih nama yang mirip gitu ya. Ajmal ibn Ujayyan. Ahmad ibn Ujayyan. Nah, biografinya ini dia hadir ya pada perang Fath Misr dalam merebut Misr, Mesir. Baik. Ujayyan bi wazni Uthman. Fath Misr, penaklukan Mesir itu di eranya siapa? Umar bin Khattab. Nah, yaitu Amr ibn al-Aqsa radhiyallahu ta'ala yang jadi komandan. Ujayyan diwazni Uthman, wazannya sama dengan Uthman. Kalau Ajmat wazannya persis sama dengan Ahmad. Ujayyan seperti Uthman. Wakila diwazni Ulayyan. Ujayyan diwazni Uthman. Kalau ya yakni wakila diwazni Ulayyan. Kalau wazannya Uthman berarti Ujayyan, ya. Ujayyan di wazni Uthman. Maksudnya kalau wazannya Uthman berarti bacanya gimana? Ujayyan. Waqila di wazni Ulayyan. Dan ada pendapat mengatakan wazannya Ulayyan berarti dibaca Ujayyan. Berarti ada dua. Ajmat ibnu Ujayyan. Ada yang mengatakan Ajmat ibnu Ujayyan. Baik. Wa hadzal fannu. وهذا الفن قد اعتنى بالعلماء فصنفوا فيه المصنفات منها الإكمال لأبي نصر بن ماكولا مطبوع. طيب علماء punya perhatian tentang bidang studi ini, ilmu ini. Mereka mengarang musannafat, diantaranya al-ikmal karya Abu Nasr ibnu Makula. Matbu artinya sudah terbit, tercetak. Baik, nakfi. Dia bisa selesai. Nah, makanya kita ingin membaca semuanya supaya kita ada pengetahuan tentang ini. Nah, kitab-kitab yang dikarang ini pembahasan tersisa kitab-kitab yang dikarang dalam masalah ini. Nah, barakallahu fiik. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.